أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. والله أعلم بمراده وجعل لنا وجعل لنا نبأك يا عبادة الأوثان يا نكفر لله قد الله مقبول انسان ini ikut dari mapulkan keping syuraka pirang-pirang kang ikut ni mapulun awalun ikut dari mapulkan awal wa yudal minulan dan gawe badal minusaking mapul awal apa aljin ala badal jin tegese jin Hasratahum sekira-kira nuruti aku perkebehum injin fi ibadatil awzan ing dalam ngeibadahan ing pirang-pirang patung wa kodokolakohum lan ala teman-teman ngadamal is ngadamal ya Allahum injin fa kaifa yakununa syuraka maka lebo kaya apa anak ijin kabaiku pirang-pirang kang nyekutuni wa kharaku ulan dadamlan ya kupar atau ngebohong ya kupar baca nabi tahbibi kalawan dan baca tahbib wa kharaku wa tashjidilan tashjid wa kharaku ikhtalaku tegese gawe ya kupar kabelahu. Aduh ya Allah bani na ing pirang anak ladang wa banatin lan sagana gadon bigil minal tetep kalawan orang nawaru hai suqalu sekira-kira ngucap ya kufar kabeh ngucap ucap ilapan uzair ibn Allah utaiki uzair iku anak ladang Allah wal malaikat ibadatullah lan utai pirang-pirang malaikat iku sakih anak wadon Allah subhanahu basuci Allah tanzihan lahu kena tanzihan lengah bersiakan lahu kada Allah ta'ala lan mahaluhur ya Allah amma ya syifur saking barangkang ipatannya kupar kabeh saking mabi anna lahu wala dan kalawan satu naiku tetap kada Allah apa anak badi'u samawati wal ardi anna yakun lahu waladu walam takun lahu sahibah وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله لم بمرده وتعالى الله بني السماوات والذي كان عدم الإنس كهلان إطلان بومي مبدئه ما تقس كان عدم الإنس سماوات والأرض min gairi misalin sabak saking orang na contoh kengan dingin ya misalana lebo kaya bagai batu kesa lebo kaya apa wa kunu ada ikut tetap kadu Allah apa wala bin anak walam takullahu sahibah ala orang na anak ikut tetap kadu Allah apa sahibah garwa zawjatun tegese rabi wa khalaqa kulla syai'in lan ngadamal ya Allah saban-saban suwiji-wiji min sya'nihi ayakhluqa ikut tetap saking kalakuan Allah utawi antah ngadamal ya Allah wa huwalan utawi Allah bikulli syain kalawan saban-saban sewiji-wiji kukang maha uninga zalikum Allah wa rabbukum la ilaha illa huwa khaliku kulli syait fa'buduhu wa huwa ala kulli syait وكيل. الله أعلم بمرادي ذلكم تاوي منكونو المذكور إكو الله قسي الله ربكم تبسي pangeran سرقا بيكا مرا pangeran إكو موجود أنين هو الله قالكو كل شيء إكو كان أدام لين سبان سبان سيجي جي فابدوه مكا نراو نرى رمبه سرقا بين الله wahiduhu tegese nauhidkeun sira kabeh nunggalkeun sira kabeh Allah wa huwa lanu ta ya Allah ala kulli syai ingat asa saban-saban suji uji wakil dikukang dan wakil hapi yazun turkang araksa masih keleh nyaritakan tentang dalil-dalil maha ngadamalna Gusti Allah maha kawasana Gusti Allah maha sampurna kakawasan Gusti Allah geus lima dalil tadi melalui dalil-dalil suplia bangsa handap timimiti persisikian-sisikian kemudian di luhur perbintangan-perbintangan berbagai makhluk-makhluk Allah ieu adalah tanda bahwa Allah maha ngadamel Allah maha kawasa tur sampurna kakawasaan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang alhamdulillah urang masyaallah nikmat adut teh aya papadana nikmat anu luar biasa gedena lantaran urang mah geus dibentuk ku lingkungan geus kitu bae Gusti Allah karunyaeun ka urang urang mandek dijadikeun penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala teh hese cape iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iblis datang ka jelma-jelma anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba-tiba terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal nyana datang ke Abu Lahab nyana datang ke berbagai-berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jerona dikembangkan ku iblis datang iblis jahal enon eta Muhammad make jeung ngajak-ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun sok itu geledena uza manat munhaju ente jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunaana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha ceuk Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran oh ceuk Abu Jahal sok macem-macem siapa sok aja deuk iman bae ulah kitu ceuk setan ya dengekeun asupkeun ka jero hate anjeun jahal bejakeun ka anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangin pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangin pangeran Allah taeta bangsa anam-anam pokona mah hewan-hewan nu kosakarang itu taeta nanyin Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah aja aya deui pangeran jin iblis sarua eta ka dia kene eta nya mah ngadamel nu sok ngarusak mau gajah uwa-uwa taeta badangian iblis siada ulah salah bangsa nuksok ngarusak lah urai kalajengking eta nanyin iblis berbagai kagorengan-kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cik Abu Jahal model lenong-lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong teng ting tong tang ting tong gampang ngaranna tak eta teh nanyin iblis bajakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blablik blablik duk duk duk duk naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon ta ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis ngos kitu tah. Nah anu sok dipencet esoraan teh naon haju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat ese sok teh nyaho bae aya ge nyaho di ateh sialah sia isin no ka bejakeun tuh orga tak eta teh buatan iblis bejakeun mangsa persuruhan-suruhan nusok ditiup teh aduh diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nusok dibabawa ku si Beti teh anak ayam turun 10 tongtrek tongtrek 10 mah tere paya hiji tinggal 9 terenggeus eta nu turun 1000 angel ta mata buh hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel ta mangga geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis oh nu kos itu buat iblis jaipungan buat itu cak iblis sih mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal itu mere nyaho ta bangsa nu koskarar itu ta buatan iblis tah lamun sholat puasa zakat ta eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah musala majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang juri dah nu di jati teh atuh nu di jati nelayan ta eta teh meunang setan ta nyieun tah cak iblis ye tah urang jadi nyaho pan ngaji tafsir bener teu nah bener teu anu sok kadinya sa kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh teh aya di dieu geus sok asup kadinya nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona mah potongan kitu potongan layan ganjeun buku mah sapotongan-sapotongan ganjeun lemat kapanggih jeung ieu ieu mah potongan musala ye kapanggih jeung ieu masjid ye potonganna ye ye ye ye ieu mah potongan musala lain masjid lain ye ye ye oi bener layan ye ya atusan layan potongan bukna kitu lain deui nu sokan layan oh pokona mah tina cukuranna geus kadeuleu orang deui katempo atuh jelema mah ya sekarang mau bisa dibobodo tah eta nelayan tah eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah lo omong di jero nelayan si hayang nyaho mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sor make sorban jero si ya gege kapanggih ku si di ditu aya nu hideung aya nu putih aya mah pokona aya bae aja kadinya mayar mohon maaf sih mau duit be kadi tulis kan nelayan bakal kapan emang gaya nyaho tuh aing pemain sarua bae tah dibejakeun teteh ku iblis oh tuh aing kitu mah iya iya teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus tiba heula di zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil tah eta teh eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ke dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ke beladi Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ke Muhammad tak eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu. Lajung ke ka ditu da kumaha ka bujah teh ulah sese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan beulikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu ge aya petunjukna tu pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranana ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisah biasana kumisah ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh atuh kitulah sehat setan teh tah ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah lagu janggot eta geus teu diurus buuk teu diurus rerewigan mun urang neuleu buukna teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya ge tanya haju bae pan janang ngeungeut menyang tutupan. Di mana Ujang di mana? Abdi di Bojong. Bojongna di mana? Di dinya pengkolan. Aya naon anak? Aya naon? Ieu dagang sepatu, ieu teu maju. Eleh ku batur saingan. Tenang ke, urang ge boga pangeran. Ya, kelak orang sengat. Ayah dah manggil kula. Kula dekir istiroha di Gunung Kencana dipanggil anak. Ayah dah. Iya, orang Bojong minta tolong. Unaun, dagang eleh saingan. Gampang belum tetanggana sial setan goblok biasa tuh aja kudu dibeuleum atuh tama musuh polisi tambah kos kitu mah atuh ditikam bahasa beuleum teh lain dibeuleum make seuneut ceng Bojong aya carana bisa dibeuleum imahna, bisa dibeuleum perusahaanana, bisa dibeuleum teh dibeuleum semangatna. Kumaha Ujang deuk meulina bae. Mahal atuh, buh dibeuleum kabeh ujianana. Ujang anu bakal maju, itu anu bakal ngajejeus. Kitu bae tama hitung-hitunganana. Geus, kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya. Iya aja saya terjuring. Tak kos gitu ceng. Oh, di mana ye? Hayang ke tarik-tarik. Ayah hayang puas kali tu ke Gunung Kawi. puas tau gak? Dek nge monyet, dek nge orai, dek nge bedul. Babari teman di Gunung Kawi. Eta utusan syaitonir rojim. Aya utusan-utusan anak. Di dia, mun daerah Banten, aya di ditu. Di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy. Tah. Jangan deuk ka Baduy ka ditu sarua bae tegeh ti pangeran setan-setan kene teh. Hayang nu rada deukeut bae di dieu. Atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya. Diteureup aya pokona mah di. Araraya unggal daerah ge atuh. Ya utusan Gusti Allah Pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tah geus ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusa kitu wae. Oh kitu nya ceuk kapuja weh tu bejakeun ka masyarakat di ditu Cikupa bejakeun tuh. Iya orangnya dan ayat Gusti Allah Nuh Agung kapagi nemantak ayat iya tadi turun kenana iya ke kaum-kaum zanadikoh ke kaum-kaum zindik an manehanana nyarita an Allah Ta'ala khalikum asiwa dawab wal anam wal hayawan. Gusti Allah mah ngadamel manusia, ngadamel sato, ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus. Wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqrib wa surur. Iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau, kaya ning gajah, kaya ning bangsa buaya. Itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu lalutik datang ka orai nu geuleudek lajengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah. Kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syurakan jinna wa khalaquhum. Kafir-kafir ya jadikan kagusya Allah teh dijadikan sebagai syuraka tegese jin. Tetapi ngamana anana lantaran syuraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin syuraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeunana wallahu alamu bin muradih. Eta para kapirin-kapirin teh ngajadikeun ka jin sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik dijadikeun sekutu persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggap. Masya Allah. Jadi ngomongna geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu geus sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeung ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu ngarusak anu nyieun sok ngarusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangin Allah hanya dianggap pangeran. Nangin Allah makhluk keneh teteh tapi ku ngeunaan kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir-kafir dianggap pangeran nyana teh. Cek Nasrani jeung aing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu? Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu kusia. Sembah patung kusia. Sembah makhluk kusia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk ka makhluk? Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan? Berarti nyana teh nurut ka setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Kitulah anggapan para kafirin-kafirin. Na'udzubillah min. Wa khalaqahum nangin Allah setan ge. dekumaha deui atuh make jeung di pangeranan cekeunah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jan teu aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu jaing henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan tete parentah setan nasehat setan tete kos kitu teh nyana selalu memberikan nasehat urang keur cicing meneh motor bararagus leuleuh mobil bararagus warung geuleude teh asup ka supermarket mah menit tarariis ngeunaheun jasa kunaon euy urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gableg cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus teh mobil sakitu baragus teh imah jeung kumaha ka Jakarta balik urang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggang nya dicokot-cokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai sup setan datang ka jero hati ceng ieu kan zaman modern aya sia guron cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil ih cek jalan tiapan ieu ge geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha dah ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang matu dek cak tangga iraha ka beli mobil ka beli motor ikis ka mana atuh dele batur tanyakin geh ka Pak Haji anu nyana nu mantak imah na mewah mobil na loba usaha na maju tanya loba tatanya tuh jelem mamah yehey kudu loba tatanya Gusti Allah geh nyebutkeun sing loba tatanya buah doa teh setan bisa kos kitu teh setan nana sehatanana yeuh loba tatanya nanaon geh teu tatanya mah bal beres tuh deuleuh dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya kadinya assalamualaikum salam aja teu ka mana tuh aja mah ya enan tuh kade kula mah iya di konsultasi ayo tuh mas obrol ieu Pak Haji buka imah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba sagala toko eta teh ka mana yang di mana eta mas enem guguruna sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah Pak Haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk ieu hulu jadi suku-suku jadi hulu. Sejasa dengan dunia ye, masya Allah. Kalau mengadengkan kiai-kiai segala wali-wali anti dunia ngesutasup, kalau tak asup, mana tak asup tak kos gitu teh tak. Tetap yang boga mobil lah, yang boga imam mewah lah. Tak kau mau teki uci ngomong nanti segala wali-wali anti tersembah imam. Kos gitu ke sebuah orang ngaji imam kali itu. Imam dah kau kata mengaji bayi, dah guguru kau mata. Guguru gitu, imam dagang bayi. Imam dagang ni jebang mana mengaji mah, rugi lah teh gitu. Kebatus ya ka dedeui kuari baheulanan oh malah ka dibejakeun heuh kula ka dedeui nah datang gadingnya sakali dua kali bener sih ya bener lamun bener hayu milu jeung ngaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut ibadah yeuh kitu kuat sia teh tamili neuk ngaoray neuk monyet neuk babaya neuk babi atuh babari teh bagus kitu mah tuh ngasa luluguna ngawarung kitu mah iraha atuh sia beuh angel keneh bagus kitu. Syaratna kumaha? Lah, syaratna meuhna naon kaluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang. Bere. Anak hiji yeun yeun deui haba. Geus bae. Hiji atuh pan kos kita. Ya, eta sanggup kitu ulah. Eta sanggup kitu ulah lamun sanggup atuh teu naon. Aing mah ngabejaan mah mendek aja tuh aing dianter ku aing. Aing geus jadi utusannya anak puguh. Boh, Pak Haji geus. Geus aing ge rasulnya anak aing ge. Rasul syaitan rojim. Aga satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pabajikan cawah tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah kadi Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pirasa sakola nangan sakola SMP doang datang ka SMA Aja teh dilanjutkeun nyana ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kauban ngagejlug akidah. Kuari mapan ustad tad. Apa naik ngaji teh kudu boga motor, besat sitset kadi-kadi tuh babari, mun aya nu maot, mun aya ngariung geuna, wese. Sapira 15 juta, sapira geus teu boga. Aing mah ese paling bae salawat nu nyolatkeun 50.000. Tah geus sugih, geus susah mah 10.000. Malah ngutur mere-mere acan. Esia ngalanturan mah tad ngomong, lah tanggung susah aing. Setan teh benar geus ngomong jeung setan, setan nu asup ye. Aya anu langsung ka hate, aya anu ngabentuk aki-aki, setan geus sarua bae. Mantek sing ada bisa aki-aki ya. Ye, kieu atuh aya butuh dunia mah. Kumaha? Di ditu tuh di Cisoka aya, di ditu nuker ngembangkeun usaha. Ngaranna Langit Biru. Nah, eta. Itu kumacarana. Jeh. Tapi urusannya sapira beli daging doang. Urang kadinya. Set balanja. Engke. Engke. Urang bakal dibere bonus. Urang titip dibere bonus. Komo lamun urang bisa ngajakan mah. Shhh. Pakita matu capina fatul mu'in riba. Ulawa kamu make patil mu'in lah nang. Dia mah susah sih make patul mu'in. Lain persakanya ho uing mah. Nukos gitu mah riba. Lah. Angel kasugih tad geus kitu mah. Nu da di deuleuna ulah patulmuin mio tad, mio, mio, mio tad. Oh, de starter lagi. Mantep jasa tad. Duh, komo sakuping nu eta teh nu naon ka beureum jambu teh. Waduh! Eta betad pokona mah. Tinggal nyokotan bae jelema inpes kadinya. Engke ente mah boga engke sasaler. Ih. Sakanya atuh nya ngaji di mamana ge teh mah jari bakos kitu mah. Atuh naon ngaranna teteh? Ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge. Geus lana nu kos kitu mah lebih bejang ngaran. Geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat-masyarakat ku ustad badaekeun ge kumaha di pangajian. Heunya. Ye atuh tat. Geus kuari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu. Ngeunaheun tad. Jeung itu mah eta digawe mah. Bari ngarokok, bari magahan ngaji tapi urang boga duit. Ye. Kuna sok ajuri bari bakos kitu. Eta kiai nu sok ngaribak-ngaribakeun carekan ge kusia. Ngadu kitu jeung aing kitu. Bejakeun. Lah, hukuma lain hiji bae kitab kitu loba. Geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gantung ngadu kitu jeung sia. Ya sia ge mah santren itu mah santren ngadu atuh. Susah bae sia lamun teu milu kadinya mah. Ji bener oge. Yo atuh aing mah sekadar nganasehatan sia. Kitu ge hayang sugih mun atuh teu kudu tah mah. Aing atuh sekadar mere jalan doang. Geus ka aing ka dieu deui sukan. Ngalamun bae. Maning asup, maning gula, maning asup, maning gula, maning asup, maning gula. Jol bae seta. Siom make dipikir-pikir kan asup. Geus sokona mah. Tanggung jawab kitu lamun anu nanyakeun dalil nang geus kitu. Ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos kitu mah. Teu nyaho kamajuan teh mah kiai kos kitu mah. Di bener oge. Ye, dibuka ku sia kitabna. Pengsong-pengsongkeun habek kitabna. Oke satu, karena kadang baik, jangan ngarik, jangan sublot, buat aduh boga mio, kado le ku batu meli Avanza, drek dek teh ditangkap, tinggal hulunya napa dipantok-pantok. Pokoknya asal keluar ti jalur, nuturkan setan, ulah sok ngabohongan awak sorangan, hate sorangan, awal nama jenya nage nyahuan, kau belah dia nanang tangan. Kiai segala ngaharam-haram kan. Teu nyaho itu bau teu kiai. Geus teu jawab aing. Tolol teh kiai. Teh eta mah kiai. Lain di urang lain teh di Lampung. Di urang mah moal. Moal ka piheulaan di urang. Setan limitnya sudah. Eta kitu mangeranana teh. Ki, ngagilek dina agama, ngagilek dina syariat. Masya Allah karim. Setik. Nah, iya pangeran ka setan. Tudaon atuh make mangga jangcai mah teh mangga komi sakariba si setan. Tuh. Ieu mah nu nyembah ka patung. Dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin, ku setan. Kapir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah. Padahal jin, setan, curi sarua makhluk Allah. Nanyeun Allah, urang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge? Jeung Allah maha kawasa Allah. Ternyata horenganan khalik mangan hiji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ail. Kapir-kapir telantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieunan gedebul ngabohong. Nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe. Eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu. Bodoh. Ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qolatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolojas. Ngeboh gedebul. Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah taala. Urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awe Allah. Kumaha sih? Subhanahu wa taala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah. Maha luhur Gusti Allah. Tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutut kuraun kararitu ngomong nata Nasoro ngajelaskeun bahwa Masih anak Allah atuh amun Allah boga anak mah meureunanan atuh kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan? Ya Gusti Allah malam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, nang Gusti Allah kabeni. Kamari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang kuabeh planet nang Gusti Allah. Bumi kabeh nangian Gusti Allah berikut jajadian-jajadian hujan nu turun nangian Gusti Allah. Allah nu lain Gusti Allah. Makhluk-makhluk kabeh nangian Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangian Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh geus banangin Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi. Nu mantak badi yang samawati wal ard. Nu ngadamel langit, nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku conto Gusti Allah. Allah mah henteu kapiheulaan ku conto nyeun sasaha ge. Urang mah urang kuari neuk nyeun imah ge kudu boga gambar nyonto heula deuk alam mana? Ieu teh deuk ala timur, deuk alam Syir, deuk ala timur tengah, deuk ala Spanyol. Atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab, deuk niru Belanda, deuk niru Amerika, deuk niru Paris aya gambarna. Atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang make pihilaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Numantak salah satu bukti Allah ingin contoh heula makhluk di zaman Kanjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung mal aya. Hayu cak Allah aing mah teu kudu make contoh-contoh. Teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunya aya teuuh nu model kos kieu jeung mal aya. bapa na hideung, anak na hideung, bapa na hideung, mana hideung, ai borosot putih. Heran cak bapa na manya aing hideung, mana hideung, ai anak putih. Pasti sia main jeung tatangga. Kajeng gogo mah teu percaya aing. Aya deui, bapa na putih, anak na putih, pamajikan na putih, ai anak na hideung. Sia de, kurang curiga mun si anak boga boga besi boga anak hideung. Sia de. Lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku conto nyieun manusa nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku conto badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan jurig mabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakun lahu sahibah nah maka jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga boga besan ka dituna atuh atau buka mitoha atau pada itu kos kita tetap jasa tapi kapan itu Kristen wajah gak jelaskan wakalan nasara wakalatin nasara al-masih ibnullah wakalatil yahudu uzair ibnullah cek nasrani nasrani bahwa kanjeng nabi sate anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qolatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakullahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jin deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulli syai jin Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bi kulli syaiin alim jin Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah Allah uningan ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nang yen Allah Allah uningan kana bumi jeung eusina kajahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantak Gusti Allah mah Rabbul alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyaon Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyaon aya nu keur neuleuan jembae lapar cak nyaon nyaho aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji ka panggih di pengkolan Allah nyaon aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoeun aya anu aing mendek ngaji bae menghindar beusi aya anu nagih Allah nyahoeun kajauhan kabeh aya anu diajak ke puncak tata dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggaleun aing daripada tinggaleun mah mending ngaji bae nyahoeun eueuh nu teu nyahoeun Gusti Allah kabeh nyahoeun kereteg-kereteg hate urang lempang na getih nu aya di jero awak urang nyahoeun kabeh nu mantek lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal isin ka Gusti Allah ih nyahoeun Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya bet tafakur tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikeun ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang. Wah, geus. Ibadah bakal lazat. Ngeunah ibadah. Jadi urang deuk ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk didigeuna ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atuh lamun di Mekah mah urang bisa dijorogkeun batur. Ya antri pan ngalawuduna. Ya di mah lah bari tapaku. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat, sakicip-sakicip. Ya mun can bisa kos kitu heula. Nagog we urang di luhur cai. Ye. Cek pamajikan heuh, Ji. Kenaon? Masing-masing bae jeung tapakur. Tapakur si tapakur eta di handap. Bangun da tadi wadahan ieu jeuh. Dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh. Ah, susuk omong asa gebar rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah ibadah bae, ngagantung mah atuh wadahan. Celi. Gusti cili tea ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara. Satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura cili abdi. Irung. Ieu pake napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, ieu teh oksigen-oksigen, angin-angin. Teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti, teu karasa ku abdi, abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere panyakit eta udara. Gusti abdi meureunanan geus jengker kuari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jeung sok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, hampura irung abdi. Sok pake ngambeuan macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambeuan nu ku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus. Hampura we Gusti. Tuh. Urang nek ngalawudu teh, ge mata geus, ceuli geus, irung geus. Urang terutama peuting. Peting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi mandi dia galau dunanya atuh cara moal kaburu sholat daripada sholat teh inget ke Allah mendingan nagog inget ke Allah perhitungan ada kos gitu sholat galau dulu kocok kocok kocok kocok sholat sholat tahajud Allah akbar sholat sholat legum legum sholat tahajud Allah akbar legum legum karek karek deh tamat tahajud TK tamat kos gitu. Apa nu dimaksud sholat teh inget ke Allah? Kuari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ke Allah. Mendingan teu sholat tahajud daripada sholat tahajud. Cukrut trut trut trut. Mendingan tiup bae heula di dinya teh inget ka Gusti Allah. Dimaksud mah kan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Hehe atuh mah deui ampura Gusti sungut abdi. Loba pake ngasaan-ngasaan makanan-makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging anu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk ingat ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan-makanan inuman. Ya beda bae abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggis tebatan geus dika Allah keun jeung Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pancet tadi ge wa khalaqa kulla syai. Kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Gusti Maha Uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti Uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti ba maha gagah. Moal aya kasieun. Moal aya kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti, Gusti Maha Gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan hey Junet udang sih. Udah, sarua jeung kos kitu ta teh. Sia-sia. Kesel. Sia-sia mung, tapi deuleuh surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Mandi. Rapih mandi deuh, mandi sia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhanna sia kakarak mandi bae geus geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah, deuk tahajud surga sia ulah sok tiris. Awas sia ku aing digeringkeun isuk. Cak Allah teh. Mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia. Ulah sok tiris. Ulah. Bejakeun haneut. Kitu mah. Tiris Gusti. Haneut. Tiris. Ya, sales mah sia isukan. Tuh, bener. Isuk-isuk ngingseuk. Tuh, gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut. Dia tuh ngomong ngabohongan diri berarti atuh. Ulah boga perasaan geri. Laksanakeun nu di deuleuh surga Allah. Tah, tegar urang teh. Mandi urang. Wudu. Wudu sakumaha tadi? Tafakur. Tafakur. Gas. Kamu salah. Musalah. Allahu Akbar. Nu pae karena tadi. Keur beurang. Nya tabrakan pae nana. Duh, sok buka pocongna. Di kaca teh. Lagi salat tahajud dia. Emang ya lah teh kos kitu tolol. Boho ka Allah balik kurang kakarek takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajeng kumah muring ka 10 aing ye geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ka pamajikan tahajud cepet awet loh bawa mong aya pocong kadeuleuh bang encang kadeuleuh bang aju besi bae ye borangan lu ye cek saborangan eta boho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah. Teh aing nangian Gusti Allah, pocong nangian Gusti Allah, setan ta teh. Setan teh wa khalaqhum nangian Gusti Allah. Lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing. Coba pocong, coba ta. Dah teh aing mah bapa kolot siap pocong datangkeun ka dieu. Ye, parangsaan aing sieun meureun. Lawang ditutupan teh henteu. Aing lompat ye. Poho we ka Gusti Allah. Sia. Tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah. Kicip Allah, dengge aing dengge Allah. Gerak aing gerak Allah. Siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah. Diuk sia ngajajar di hareup. Diuk. Aing salat goda aing Gusti. Moal sieun aing. Sebab keur ka Allah. Allahu Akbar. Aya pocong di ini. Teu sieun. Berubah ku ari jadi kuntilanak. Bukna geroi ganak. Robah-robah pan setan. Kakara kos kitu. Teu. Teu sieun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya keneh bae teh budak bismillahirrahmanirrahim. Ancana ku bismillah ini teu bener. Asal kurang mantep bae ka Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit. Leungit bangsa pocong. Karek Allahu Akbar. Ngadenge Allahu Akbar. Hate urang manteng ka Gusti Allah. Indit temen kos kitu. Ege jelema ti tangan deukeun bibina teh apan. Siapa dia? Antarkan tapi bisa. Nama anak? Tukar itu kalau lumpur itu. Oh, jahat bibi. Ayo. Berangkatnya atas maghrib. Antarkan bibi. Balik di itu jam 9 peti. Pas tanjakan setengah 10. Ayah nunggu jubleg putih. Hehehe. Cek dia ada parang sana. Ayah itu bisa babacan. Parang pocong. Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa sangka selesai tiupkan fuh aya keneh ba can manjur parang sana aing eueuh deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin al-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nama turut. Puh. Aya keneh bae. Je bismillah ya 100. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 100 tiupkeun. Fuh. Dimana jublek teh bae. Ya Allah, geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajubleg kana tolol mah. Dieu ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kana can ini kana ja biasa, na ku ayat kursi ge hiber. Leuwih pariwah henteu datang nyana ka deunya. Cekel bae. Bah. Sial hareng tangkal kadomlong di kapur. Masya Allah, atuh basa Quran ge moal leungit cek nyana. Tipu aing goreng deuk Agustus. Kabur teh. Kamu mau bisa ku babacaan teh mah kos kitu. Mal, ngajubleg bae goblok aing ketipu cek kana. Lajak duborangan mah sok ku sorangan kene, ku sorangan. Sabenerna eueuna naon ku sorangan kene. Ngajurig-jurig teh padahal mah eueuna naon, borangan teh kos kitu. Hobas ieu. Eh jelema di kondangan begitu di kondangan di engkeng kebelantaran rada maribis ajuh pas tas maghrib rada ngegedean ah isa rada letik nah kondangan guys berangkat jana kabecat ya kabecat kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang kabecat kemana pak undangan ka Imanu. Oh, rame cara dirinya teu undang. Hayo, guys. Guys, berangkatnya na. Pan asup make batiknya nya teh. Meletas. Salinan maksudnya besi kotor karena ge hujan. Besi kotor mah was. Bareng di deuleu bajuna teh anu batik teh hiji kotor ieu mah ieu horenganna. Oh, tadi teh meureun leumpang di jero beca, pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana. Japan besi nyebrok, ditutupan. Nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih calana putih baju putih kopeah putih eta bahkan maksudna teu maksud ieu mah saling di jero lantaran deuk ka undangan beusi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kake ceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka ku cek tukang beca pocong ka beca katipu kene bae tukang beca pocong pocong tu birat kabe nu hajat kabe aya pocong luar lumpatan kabe cek jana saha pocong na iya pocong pocong tadi make batik cek kena kuar pocong salin di jero beca pajar pocong katipu ta eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae. Dijajadikeun aya jadi mah keur wiridan mah teu penting maca selawat ngeunah. Ya Allah shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Muhammad. Cenah-cenah ieu bae. Besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah. Biasa eh praktek bener pas keur kamarina aya nu maot. Peutingna teh aya kosrek-kosrek. Kosrek-kosrek. Kersek-kersek-kersek. Wah, asana asana nah, tadi udah ada empat letik ya kosek asana kelengger didinya kerasa datang ke jam 4 di dalam kunyana masya Allah orenganan ucing plastik dan asup ke dia jadi lempang lah ucing ya korose-korose gitu goblok aing katipu ku ucing emang mau borangan mah kos gitu ya udah borangan lu mantek ya biasa baik coba lamun kerpeting di dalam aja ucing atau kan berani yeay lamun nu beranian mah nu beranian geus bal katipu ku jurik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah popocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah siaying sieuna aing popocongan dah tampiling sia ku aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagedep perknya da di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti asal geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung eueuh dipake kasih hiji Allah deuk naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah ka gunung sorangan bae para aulia aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurik-jurik ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah yo kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieunan jurik mohat yeuh cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ge didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing-ngaing dia ulah gaganggu ka ngaing ngaing moal gaganggu ka sia salida sia teu gaganggu ka ngaing aing moal gaganggu ka dia tapi lamun dia gaganggu ka aing dipenggal ku aing dia eh teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku ngaing hah ah lamun aja leut eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu tak eta ulah buka kasih jumual ayah kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim zalikum Allah anu kasipatan kok kesitu bagus ti Allah anu ngadamel anu teboga anak Gusti Allah anu teboga pemajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disembahin Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahidu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Wuh, mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakolah bae ka eta. Teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae ge di pondok pasantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok nu mondok masantren masantren modern lain salah mun deka Allah moal bisa kajeun kukumaha tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngaji na hiji nu di deuleu Allah. Mun urang dagang nu di deuleu Allah geus make aturan mah aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu di deuleu Allah berarti make aturan-aturan Gusti kudu. Anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300 ribu bakal anjlok. Nah emang kulahun gitu suriah geus gajual emas 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih onora. Wih, tenang aja cak orang suriah, yang penting sekarang beli dulu kekeh kurang Inggris sayang dole pergudangan anak begitu dibukakan ku surya di babang kerato emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hei gara duitan seberat triliun kan dia jang perang aing di perang jeng Amerika persiapan anak masih ratusan ton kayaknya di bunker ya kakaraknya gak jual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 550 turun 520 turun deh 480 turun 430 turun 450 ulawaka melimas ulawaka melimas melimas tenaran gak jual ulawaka atau diula-ula ya emang ini mau gak mual meli mual jadi tegablek gak tuh masih turun turun kuari lamun urang nelfon ke bos mas mual waka dibere can jelas lantaran surya ngajual deh 25 ton ujian anak bisa 200 ribu di urang mas iyalah perekonomian batur mage siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek surya oh Basar Asad gus dikilkan gus dikicukan gus dikirin tetep baik ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran ganyang Amerika jual emas senjata harus disiap-siapkan kiriman ke Iran harus disiapkan siap nyalakan lawan Iran itu Iran menyuplai kadinya anungaran bom nuklir Ali harus dikirim ke Suriah nungaran Hasan harus dikirim nungaran Hussein harus dikirim harus didagung-dagungkan ku hari kini siap dana harus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton harus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleu suah neuleu persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh yeuh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah leuh ambalaya dikontrakan tah mah teh ieu teh batur mah kos karari itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepletokan teh naon kalah rawa kaya kene ces ces ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang digilekeun ka Timur Tengah, ditinggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, diembargo negara urang, no problem. Menang di mana engke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia, make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto nang lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka ditu tangkorak sia baranana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, geus. Nauzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kemari sadar. Tapi kan politik bakos kitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur, lu matak dilengserkeun emang kunaon? Koreganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia, sengaja ku Gus Dur NU-na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu ku kula disebutkeun sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia. Toh, bayan di dunia teatak Amerika, waduh, badan intelijen luar biasa. Orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min. Min. Anu keluar amin belar aja. Bukan ini. Iya, para jasa. Lalakon lalamun kamari Gus Soeharto ku urang teu direformasi, urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana. Dibuka sote geus eueuh, geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon? Lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya cek nyana. Sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU na ngahaja. Teu diberesan ku nyana. Sebab NU boga Gus Dur. Cek omong sompral nama. Abeh teu kanyahoan. Koski itu politik mah. Ternyata main di luar. Kanyahoan nana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung. Di Belanda politikus ulung. Asup Islam di Amerika sarua bae. Luar biasa. Akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku ari nuker berjuang ye aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan ku ari teh numadak Obama teh mundur. Yuh, waduh Islam waraja salain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieun lang teroris, teroris, teroris. Apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom. Masyaallah lain lalagan maneta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali. Atuh siapa malah ya kayaknya aku di Sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Sak kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Cih, apa presiden SBY teh nyahoeun nya geus sarua bae. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lain lalagan, numantak tenang. Lamun engkek perang, gas. Panggilan ku kula, kadu. Porosotkeun jalanana. Hayu. Suntik, ces. Pae. Aya ge ku kula didongengkeun ge. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya urang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya urang Spanyol. Anu baheula Spanyol. Diislamkeun, dijajah ku Islam, Tariq bin Ziyad, Fatah. Sampaikeun ka jadi negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella. BKB datang ka eueuh tapak-tapakna acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol, Ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus. Ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus. Teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui deuk ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate. Nyeri 700 tahun negara Islam dibabat langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah dikapal asup tentara Kristen dipayang kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta. Atuh siapa tolol sih ceritakan Madrid main bola na dong bobobor itu ceritakan urusan sejarah Islam nak bangsa tolol bin goblok itu siapa Spanyol teh, masya Allah eta lain lalagan kayak orang menceritakan dina kitab ayah anu orang Spanyol eta teh mual keluar di gerakan Tariq bin Ziyad mual gerakan luar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu gak Islam kan Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet, didigol demi bangsa jeung negara. Wah, Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus, lain baris jadi ka puncak, bego beureuh. Lamun ditanya ku camat-camat mana kiai? Ku camat mana bae? Jaeuh, hayo mah tulos sih mah ku aisyah teu mah teu bae. Ngan aing ka panggih jeung camat eta. Saha ngaranana? Ya teu rahasia aing teh mah. Pah teh mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Hei, geus teu karasa Agustus sunanahona. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Hei, di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Cek nya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari encan. Jam 10.27.11. Wallahu a'lam bissawab.